coba memahami luahan hati ini yang ingin dicintai. Ku harap kau dapat menghayati sentuhan jiwa ini yang ingin disayangi. Tiada balasan, yang ada hanyalah alasan. Tiada jawaban, yang ada hanyalah persoalan. Di manakah kejujuran? Di manakah ketulusan? Di manakah keikhlasan? Di manakah kejujuran? Kerana Tuhan hanya mahukan kejujuran, keikhlasan.